Mitra bisnis, beberapa kalangan mengindikasikan bahwa bangsa Indonesia saat ini tengah mengalami kemunduran di segala bidang, baik itu politik, ekonomi, pendidikan, hingga kebudayaan. Menurut Kwikian Gi, kemunduran yang tengah dialami oleh bangsa ini telah mengarah pada gejala general meltdown. Untuk membahas kondisi ini, segera kita berbincang dengan Kwikian Gi. Pak Kwik, menurut visi Bapak, apakah kemunduran yang tengah dialami oleh bangsa kita adalah bagian dari sebuah siklus, Pak? Saya melihat begitu. Siklus itu sekarang yang menjadi pertanyaan, apakah harus diterima sebagai nasib sejarah? Memang sedang kena siklus itu, oleh karena itu kita diam saja. Atau marilah kita berusaha untuk membelokkan. Nah, yang berusaha banyak, tapi tidak mendapat sambutan. Terutama pemudanya tidak menyambut sama sekali. Yang membuat perubahan-perubahan biasanya kan pemuda dan mahasiswa. Sekali ini mereka tidak peduli juga. Kenapa mereka tidak peduli, Pak Kwik? Apakah karena tidak adanya leader yang menggerakkan mereka? Enggak juga ya. Oleh karena kalau saya bicara dengan pemimpin mahasiswa itu, mereka mengatakan, terus siapa? Misalnya kita bergerak sampai pemerintah jatuh, itu terus siapa yang didudukkan itu? Nah, gitu lagi, gitu kan. Pak Harto dijatuhkan, diganti. Pak Habibie jatuhkan lagi, diganti. Itu kacau terus itu. Lantas kalau kondisi saat ini adalah bagian dari sebuah siklus, apakah ini berarti sejarah akan selalu berulang, Pak Kwik? Enggak. Ya, tidak juga. Tidak bisa diprediksi sama sekali. Cuma gejala ini sebetulnya sudah sangat lama. Saya lihat dan bahkan berapa tahun yang lalu ya, 5 atau 6 tahun yang lalu kan, saya mengambil inisiatif mengundang tokoh-tokoh yang disurati sekitar 600 atau yang datang sekitar 200-an, banyak juga di IBI. Lalu saya mengemukakan dengan guru Rifidison Taswir, Mayong Padang, saya sertakan juga untuk ikut memimpin itu. Yang datang banyak, Pak Wiranto ada, Pak Tri ada, kalau nggak. Ya ini dikemukakan, kita kan sekarang ini sedang mengalami meltdown, lalu ada 8 tonggak yang saya kemukakan. Misalnya ditinjau dari suku budaya, ditinjau dari sudut pertahanan, ditinjau dari sudut masukan, hancur semuanya gitu. Nah sekarang bagaimana? Mau kita menerima sebagai nasib sejarah? Kalau memang begitu, ya kita pulang saja. Kalau tidak, kita break, makan siang, nanti diskusi lagi. Mereka semuanya mengatakan tidak. Kita mesti berbuat satu dan memberi mandat untuk mendirikan organisasi. Berdirilah Perhimpunan Nasionalis Indonesia Pernasindo. Terus langsung mati saja, oleh karena tidak ada yang mau kerja. Demikian Kwikian Gi. Saya Dinda Natasha.